Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salam ala rasulillah la khawla wa la quwwata illa billah wa ma'an sini terbilang Al-Sinatun Muhtalifah Dunia فاستجبتَ له وتوكل عليك فتقيته يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ini adalah Muzdalifah, Engkau kumpulkan di dalamnya lisan-lisan yang bermacam-macam, yang pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jawa, Sunda, Batak, segala macam. Itu bahasa segala macam dengan bahasa masing-masing. Mereka meminta kepada-Mu ya Allah, kebutuhan yang bermacam-macam pula. Jadikan kami termasuk orang yang berdoa kepada-Mu dalam negeri insyaAllah ya. Jadikan kami termasuk orang yang berserah diri kepada Allah, Engkau cukupi ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih dan Pengasih. Itu inti daripada doa kita di Muzdalifah. Nah, mampir Muzdalifah itu ialah bermalam di Muzdalifah setelah wudu di Arafah. Dengan ketentuan mampir di Muzdalifah itu, keberadaan jamaah dianggap sah walau sesat setelah lewat tengah malam. Intinya kita berada di Muzdalifah setelah lewat tengah malam, lewat daripada jam 00.00 kita di sini. Walaupun setelah itu misalnya kita lewat pergi ke tempat lain, tapi yang penting di situ ada. Tapi kita akan sempurnakan insya Allah, bahkan tidur di tanah Muzdalifah sampai menjelang waktu subuh. Menjelang subuh akan berjalan menuju perbatasan Arafah. Nanti sholat subuhnya diupayakan di dekat tadi, dekat Mina, sehingga begitu selesai sholat subuh langsung jalan ke tempat lempar jumrah Qubba. Maka dulu sempat terjadi pas sampai lempar jumrah masih kosong. Yang pertama kali ada jamaah dari tauhid, dulu yang lain masih di belakang lempar jumrahnya belum selesai. Tadi-tadi perjuangan jalannya itu alhamdulillah. Kemudian apa yang dilakukan di Muzdalifah, membaca dan bersuluh Muzdalifah sudah, melaksanakan sholat maghrib bisa di jam dan di jam tahir sudah, doa wirid atau tahfiz Al-Quran. Tidak ada satu panduan khusus, disinilah saja kita buka catatan-catatan kita untuk berdoa dan wirid, ya, zikir kepada Allah SWT. Ada agenda yang penting juga di Muzdalifah ini, kita memburu 7 batu sampai dengan 70 batu atau lebih, persiapan untuk lempar jumroh atau jamroh. 7 batu untuk hari itu nanti lempar jumroh Aqabah. Tersudah 7 kali 3 untuk persiapan lempar jumroh di besoknya tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau hari Tasyrik. Maka nanti akan ada kantong yang disiapkan. Istirahat di atas tikar atau sajadah tanpa atap patenda sampai waktu subuh, selanjutnya menuju ke Mina. Alhamdulillah, mampir di Muzdalifah selesai, kita sekarang menuju ke Mina. Inilah gambaran Mina dengan tenda-tenda yang insya Allah tidak mempan api. Ada juga di sana pendingin ruangan, ya, walaupun tentu saja tidak bisa menjadi seperti sedingin di dalam hotel karena ini adalah ruangan tenda dan juga cuaca yang panas. Dan nyampe di Mina kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma هذا منا فمن علي فيما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك. يا الله, ini adalah Mina, berikanlah kepada kami apa yang Kau berikan dengannya kepada wali-walimu, kepada orang-orang yang terkasihmu dan ahli ketaatan kepadamu. Apa yang Kau berikan kepada para sahabat kita minta, Allah berikan juga kepada kita. Yang Allah berikan kepada para wali songo, berikan juga kepada kita. Kemudian apa yang dilakukan mabit di Mina, ialah bermalam di Mina di malam hari hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ketentuannya adalah mabit di Mina itu keberadaan jamaah haji dianggap sah apabila melewati lebih separuh malam, utamanya sepanjang hari dan malamnya di Mina. Jemaah Jibril insya Allah sempurna, karena ya dia nginep di Mina juga selama 2-3 hari ini di Mina. Yang plus kadang-kadang ada yang manja, dia tinggalnya di apartemen, malam-malam datang di situ. Mau belumnya terus, udah bayarnya mahal, tapi ibadahnya yang minimal. Maka moga-moga bisa saya mensyukuri. Mau plus, tapi jangan sampai minus dalam ibadah. Plus dalam fasilitas, tapi minus dalam ibadah. Moga-moga plus fasilitas, plus ibadah. Dan kita reguler tapi spektakuler dalam ibu hidup Masya Allah. Satu, jadi seperti itu riwayat siang hari. Kenapa ini ada gurunya? Karena tempat menginap kita di Mina untuk semaji reguler Indonesia dan sejenisnya itu harus ini melewati gunung dulu. Itu yang disebut dengan terowongan Mina. Yang dulu itu sempat ada musibah karena terowongannya baru satu. Sementara pada waktu itu dua rombongan manusia dari arah berlawanan sedang di dalam terowongan, tiba-tiba mati listrik. Gelar perang menduduk tahu sendiri. Semua ingin selamat kan pada mati semua. Karena kita udah begitu kalah, mau rendang, mau minjuk, tidak peduli lagi. Seandainya pada itu begitu cep mati terus pada dia terus pelangnya sama. Tapi kita kan tidak, kita kan egoisnya gini. Akhirnya malah mati semua, ibarat begitu. Tapi sekarang sudah dibuat dua terowongan. Yang datang sama yang pergi beda jalur. Moga-moga tidak ada korban lagi. Ini gambaran di sana suasananya. Nah, inilah terowongannya. Satu terowongan, yang satu lagi di samping kanannya. Jadi gunung di bolong itu gunung batu. Nah, ini dalamnya. Ketika mati listrik, bayangkan aja. Gelap, terus kipasnya mati, pulang. Mungkin kekurangan oksigen juga. Nah, barulah di ujungnya kelihatan di situ. Nah, inilah gambaran dari pada saat-saat lempar jumroh. Di sini jangan nyombong. Jangan nyombong. Coba bayangkan. Kita berada di dalam kondisi seperti ini. Siapa mau merasa jagoan? Kemarin ketika terjadi musibah di Mina, orang itu bukan di jembatan begini kok, di jalan. Tapi ketika ada ketidaksabaran, ada kepanikan, itu bisa beratus-ratus orang meninggal dunia. Maka kita manasik ini dalam rangka mohon pertolongan Allah, semoga dilancarkan, dilindungi, diterima dan sebagainya. Ikuti aja, tidak usah merasa sudah ahli, merasa sudah biasa, merasa-merasa. Jangan merasa bisa. Tapi kalau kata orang Jawa ya, kata orang Jerman itu, ojo rumongso, iso, tapi iso urungan sari. Ya, tidak Jerman itu. Di sini kan kita benar-benar mohon pertolongan Allah SWT, karena jutaan orang melempar jumroh tempatnya sama. Padahal ini udah dibuat berapa tingkat masih begitu ya. Dan kita lakukan tanggal 10 Dzulhijjah, mulai melontar jumroh tempat 7 batu, dilanjutkan berdoa dan tahalul, selanjutnya pelaksanaan kurban ataupun dan tamattu. Ini dilaksanakan oleh pihak bank kalau umumnya, tapi kalau yang ada jalurnya, ada misalnya yang bisa langsung mengantarkan ke tempat pemotongan hewan, bisa saja. Ini zaman dulu. Zaman dulu tahun 2003 itu letak jumlah masih seperti itu. Yang bawa tubuh kecil itu yang atas yang seperti wajah. Nah kemudian sekarang seperti itu, tapi pun juga masih warga. Dulu pernah zaman top-topnya itu Masya Allah zaman dulu tauhid reguler dan plus berangkat baru-baru. Yang regulernya 800-an orang. Buat sama banyak pasukan gagal pembangunan macam. Waduh, tapi pas dilempar jumroh tiba-tiba keterjang pasukan dari Turki. Gede-gede orang ini berantakan akhirnya tuh. Udah sedih-sedih aja, selamat-selamatan sendiri aja. Tentara saja ada yang pingsan kali itu. Masya Allah. Tanpa ada senjata, tidak ada orang bawa senjata tetap kayak perang itu. Saya kemudian kenapa bisa begini gitu ya? Egoisnya luar biasa. Coba kalau giliran aja beres. Tapi insya Allah sekarang udah tidak begitu lagi. Karena tadi udah banyak lantainya itu depan. Nah, ketika lempar jumroh, lempar batu ini Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan ketika lempar jumroh Bismillahirrahmanirrahim 7 kali menurut terakhirnya Bismillahirrahmanirrahim atau kalau bisa tiap lempar begitu bacanya. Bila fisik dan waktu memungkinkan setelah melontar jumroh qobah dan tahalul awal, jadi setelah lempar jumroh qobah 7 batu ketika tanggal 10 Dzulhijjah pagi-pagi itu tahalul awal, maka kita sudah pakai sudah ya, potong rambut kemudian pakai baju biasa. Nah ke Mekah kita kalau yang kuat tawaf ifadah kemudian sa'i dan harus kembali ke Mina sebelum terbenam matahari. Bila tidak memungkinkan, untuk perimakot boleh dilakukan pada hari tasrik ataupun setelahnya. Kemudian menyembelih hewan atau dam nusuk karena kita hajinya tamattu dan pelanggaran yang dapat diwakilkan ke Pemerintah Arab Saudi melalui bank-bank yang ditunjuk. Korban bukan merupakan dam menyambut ibadah haji boleh diwakilkan di Arab Saudi ataupun di Indonesia. Kalau nanti mau berangkat haji kurban untuk di tanah air bisa aja atau di sana juga bisa. Tapi kalau untuk dam nusuk mesti di Arab Saudi di Mekah. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah melontar jumroh qobah, mustawar dan aqobah masing-masing 7 batu dilanjutkan dengan doa. Waktu utamanya memang tadzawal. Nah itu tadi yang tadi kita lihat gambarnya, itu waktu yang utama. Mengingat keadaan seperti itu, kita biasanya dianjurkan tidak usah ikut yang waktu utama itu. Selain panas, resikonya sangat tinggi. Maklum badan kita ini mungil-mungil. Lagi tidak kelihatan. Lawan orang Afghanistan, orang-orang Eropa. Kita apakah pagi gitu, ya batas subuh atau nanti sore. Kalau cuma jumlah biasanya malam, gitu. Orang tidur. Gitu. Aman gitu. Adem, aman, lengan. Gitu. Waktu India sore sampai malam hari. masih dia waktu jelas malam hari sampai terbit fajar. Berarti kalau pagi dia tidak boleh. Atau subuh. Jadi utamanya pada zawal, berarti pada duhur boleh, kalau sore sampai malam masih boleh juga, malam sampai menjelang subuh. Ini gambarannya. Jadi jumroh itu kita datang dari Harratul Lisan, dari arah di mana kita bermalam di Muzdalifah, di Mina. Kalau pada tanggal 10 Dzulhijjah itu jumlah Qura Wusta Aqabah dilewati. Tentuan yang Qura Wusta dilewati nanti hanya melempar pada yang jumlah Aqabah saja. Jumlah Aqabah itu yang mengarah ke arah Mekah. Itu di sana ditandai dengan hanya satu arah saja tempat lempar jumlah. Kalau tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah lempar jumlah ketiga-tiganya, dari yang Wusta lempar 7 kali Wusta, dari Qura 7 kali Wusta, 7 kali Aqabah 7 kali. Nah, kemudian ada istilah yang namanya nafar awal, ada nafar nanti. Nafar awal itu artinya kalau kita minatnya di Mina itu cuma pada malam tanggal 11, tanggal 12. Dan tanggal 12 sebelum duhur kita sudah meninggalkan Mina menuju ke Mekah. Kalau kita sampai lewat duhur masih ada di Mina, berarti kita akan menginap lagi semalam, terus akan ke Mekah setelah kita masuk tanggal 13 hari tasrif ketiga. Itu disebut dengan nafar tani. Nafar banyak perjalanan, perjalanan pertama atau perjalanan yang kedua. Apabila meninggalkan Mina pada tanggal 13 sebelum duhur disebut nafar awal, berarti melempar 49 batu. Apabila setelah duhur masih berada di Mina harus diselesaikan sampai tanggal 13 disebut dengan nafar tani, total yang dilempar berarti 70 batu. Kalau selama ini saya tahu kita memilih nafar tani. Jadi kalau nafar tani cenderung lebih apa ya, ringan, karena cuma akhir sebetulnya sudah pada berat. Jadi juga rebutan lagi itu sudah mulai agak berkurang kondisi jamaahnya. Kalau yang belum tahu ibadah juga nanti tahu ibadahnya, insya Allah lebih ringan. Nah, bahasa pertanyaan ketiga, tawaf ibadah. Tawaf ibadah sama saja tawafnya dengan tawaf yang lainnya. Namun karena ini bagian daripada haji disebut dengan tawaf ibadah. Kita sudah bahas kemarin bagaimana tawaf ya. Dan tinggal lihat aja sekarang. Dan bagaimana kemarin kita prosesi tawafnya, doa putaran pertama, doa putaran kedua, tiga juga sudah, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dan selesai kita tawaf yang ketujuh, akhirnya tiba, artinya pakaiannya kembali ditutupkan kepada bapak-bapak. Kemudian kita doa di Murtazam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbal Baitil Atiq, Atiq Riqabana, Wa Riqaba Abaina, Wa Ummahatina, Wa Ikhwanina, Wa Auladina, Minatah, Ya Dzal Juddi Wal Karam, Wal Badi Wal Manni, Wadati wa lisan. Allahumma ahsin akibatana fi umur kulliha, wajirna min ajid dunia wa adabil akhirah. Allahumma bina'duka wa ma'adika wa akibudah tabalika muntajiun biatabika muntadabilun bina'idika arju rahmatak wa asyadalak ya qadimal ihsan. Allahumma inna as'aluka an tarfa' dhikri wa tadawwi dhikri wa tusli amri wa tuhir qalbi wa tunawwir li qabri wa tadfir li dhanbi wa as'aluka darajatil ula min al jannah. Ini tadi ulul kerjaan ya, yang menjadi panduan dari para ulama. Nah, kalau setelah itu silakan beras diri. Inilah multazam. Jadi sisi Ka'bah antar sulut Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu yang ditandai itu. Kalau yang orang pegang ini adalah pintu Ka'bah. Multazam itu yang diantara pintu Ka'bah dengan pojok Hajar Aswad dan arah yang ke depannya. Setelah itu sholat sunnah di belakang Imam Ibrahim dan doa sesudah sholat sunnah tawaf di belakang Imam Ibrahim, yang pada intinya doanya adalah Allahumma inna as'aluka imanan daiman yubashirul qalbi, ya Allah kami kepadamu iman yang terus menerus yang sampai langsung ke dalam hati, keyakinan yang benar sampai kami mengetahui sesungguhnya tidaklah menimpa kepada kecuali apa yang telah tetapkan untukku. Kadang ada orang kalau kena satu persoalan protes, itu berarti dia belum diberi keyakinan bahwa tidaklah menimpa sesuatu kecuali sesungguhnya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak pernah gratis, artinya ada perhitungan. Kalau memberikan nikmat disyukuri, ditambah nikmatnya, diberikan pahala. Kalau menimpakan ujian cobaan, sabar menjalani itu, diampuni dosanya, diangkat derajatnya, diijabah doanya, sebagainya. Ada lagi doanya di antaranya apa? Allahumma taqabbal muslimin wa ahyina muslimin, ya Allah hidup, ya matikan kami sebagai seorang muslim, hidupkan kami sebagai seorang muslim, walil nabi salihin, dan susurkan kami dengan orang-orang saleh, zahir khazir dalam bubun, dalam keadaan tidak terhina dan tidak terkena fitnah. Selesai itu minum air jam-jam sambil berdiri pada berkabah dan berdoa. Jadi ngambil air jam-jam kemudian menghadap ke arah Ka'bah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in wa sakamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Diwasuhnya Tuhan kepada ilmu yang manfaat, yang luas dan sembuh dari segala macam penyakit, dan semuanya itu berkat rahmatmu ya Allah wa idat yang maha pengasihnya dan yang pengasih. Alhamdulillah selesai. Kemudian pelaksanaan rukun yang berikutnya yaitu sa'i. Ini salah satu istilahnya empat ya, yaitu sa'i. Sa'i perjalanan dari Safa ke Marwah, antara Bait Safa dan Marwah. Ini beberapa panduannya, nanti gampang saja pada waktu prakteknya. Sekarang langsung pada praktek saja, membaca doa ketika kita mendaki Bukit Safa. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan kita sekarang di dalam Masjidil Haram di tempat sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada Allah. Sampai kita di Bukit Safa menghadap ke arah kiblat. Jadi dari Safa kita belok kanan, menghadap ke kanan, dan Ka'bah ada di depan mata kita. Ini bangunan zaman dulu. Bangunan zaman dulu masih banyak tiangnya. Sekarang ini tiang-tiang sudah ada, karena bangunan itu dari bongkar diganti bangunan baru. Yang bangunan baru itu betul-betul kita duduk di sini, Ka'bah di depan mata. Tidak pakai model ini. Tiang-tiang ini tidak ada sekarang. Tiang-tiang ini sekarang sudah tidak ada. Begitu kita berdiri di sofa, belok kanan, Ka'bah di depan kita. Di situ kita baca doa lagi atau mikir. La ilaha illallah. Wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin. Wa la mariyal kafirun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Allahu Akbar. Ala ma hadana. Walhamdulillah. Ala ma awlana. Ya ilaha illallah. Wa lahu la syarika lah. Lahu al-mulku. Wa lahu al-hamdu. Yuhyi wa yumitu. Bi yadihi al-khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Anjaja wahdah. Wa nasra wahdah. Wa jawaja wahdah. Kemudian kita akan balik kiri atau balik kanan sobatnya. Inilah gambaran dari bukit sofa yang masih disisakan bebatuannya karena yang lain sudah diratakan untuk dijadikan area untuk sari itu. Nah, dari bukit sofa kita memandang ke depan, inilah kira-kira keadaan daripada pandangan kita dari sofa ke Marwah. Perjalanan pertama kita akan laksanakan mulai kita jalan baca wiridannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi al-azim. Wa bihamdihi al-karim. Jalur hijau dulu namanya jalur apa, di antara dua pilar hijau. Pilar hijau itu tidak ada sekarang, yang ada jalurnya hijau, di atasnya dikasih lampu hijau seperti ini. Di jalur inilah yang bapak-bapak, bukan ibu-ibu ya, bapak-bapak disunahkan berlari-lari kecil sambil baca doa. Ibu juga baca tapi jalan biasa. Amin. Rahmatan Rabbil Alamin. Amin. Warham. Waqfu. Watawawam. Watajawas. Amma ta'lamu. Innaka ta'lamu. Ma'alamu. Innaka. Allah. Al-Azhu. Al-Azhu. Ini bagusnya nanti diapak. Sebab di sini sambil lari kecil. Rabbil Alamin. Waqfu. Watawawam. Watajawas. Amma ta'lamu. Innaka ta'lamu. Innaka antallah al-azhu al-aqwam. Dengar sambil baca kan dulu. Apa ya? Karena lagi kecil. So, bagaimana? Kalau kita lagunya ini kan sambil begini. Jadi menyesuaikan langkahnya, betul tidak? Maka makanya ini dibuat ini sesuai dengan langkahnya. Dua kali kita baca selesai. Nah, gambarannya sofa itu, sofa marwah itu jaraknya 400 meter kali 7 dilatih aja. 400 kira-kira sekilo ya. Ya, betul. Ya 800 kalau ini tambahannya dikit, kalau 1000 kan 1 kilo ya. Ya kira-kira begitulah. Kalau ini 7 kali ya mudah anggap aja berarti 6 kilo ya. Berarti masih mulai. Alhamdulillah. Sangat biasa aja. 3 kilo kecil. Cuma masalahnya adalah di situ tuh dingin. Lantai dingin itu yang bikin cepat capek. Itu. Kalau ibu-ibu dah, kalau ibu pakai kaos kaki, tidak pernah. Yang bapak-bapak itu terkena gangguan, gangguan apa namanya, stamina di situ. Kakinya nyes itu. Yang membuat ini sering merasa capek itu di situ. Mungkin kalau yang kakinya kapal, tidak itu. Mungkin agak tahan. Nah, selesai kita melewati jalur hijau cukup panjang ya, karena ada beberapa ratus meter lagi, nyampe lah kemudian kita di Bukit Marwah, baca doa mendaki Bukit Marwah. Nah, ini doanya juga begitu diapalkan karena akan diulang-ulang tiap naik ke sofa Marwah, bacanya sama Inna Sofa Marwah Bismillah, awal hajar baita, awal tawar, wala gunaha, alaihi ayat Allah bihima, wabar ketawahaira, baina Allah, syakirun alim. Sampailah di Marwah, ini bebatuan Marwah yang masih disisakan, yang orang masih bisa injak di sana. Dapat satu perjalanan, kemudian belok balik kiri, kita lanjutkan dengan perjalanan kedua dari Marwah ke Sofa. Ini gambarannya. Baca lagi doa perjalanan dari Sofa Marwah, dari Marwah ke Sofa. Nanti ada bacaannya sendiri. Nanti ketemu lagi jalur hijau, baca lagi Robbil Warhamah, mengatakan seterusnya. Nanti ketemu lagi dengan Bukit Sofa, baca lagi Inna Sofa wal Marwata bisailah man aja wa man ajal baita wika maram wala dunna ali ayyatuh wa tabiman wa man tada hayran fa inna Allah syakirun. Dapat berapa? Dua. Baru dua. Nanti balik lagi perjalanan ketiga, terus nanti ketemu lagi jalur hijau, naik lagi ke Marwah, kemudian dapatlah kita 3, 4, 5, 6 tujuh. Berhentinya di mana? Mulai tawaf, mulai sa'i di sofa. Berhentinya di? Kalau masih di sofa berarti itu mungkin 6 atau mungkin 4 atau mungkin 8. Ini kalau 8 dia genepi jadi 9. Karena selesainya harus di Marwah. Nah, ini sudah selesai baca doa, selesai sa'i di Bukit Marwah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana taqabbal minna wa afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika fa'inna wa ala ghairika la ta'ilna wa ala imani wa islami al-kamili jami'an dawabana wa karabin anna Allahumma rahamni bintakil ma'asi abadan wa kaitani wa rahamni anadakadaba malayah dini wa jubni usnan nazari lima yudhika anni ya arhamar rahimin. Doa selesai sami, kemudian membaca doa setelah sa'i di Bukit Marwah tadi, kemudian tahallul, rukun yang kelima dari haji itu tahallul, potong rambut. Nah, catatan, jangan mencukur rambut orang sebelum cukur rambut sendiri. Ini lagi tahallul nih, kurang dari mana nih, gak tahu. Ya, tahallul, cukur rambut kepala sebagai tanda umrah telah selesai ataupun haji telah selesai, sehingga hal yang diharapkan selama Mi'raj kembali dihalalkan, disunahkan kita tahallul, mencukur habis atau bulu bagi laki-laki atau mencukur beberapa bagian rambut kepala bagian perempuan. Jadi kalau bapak-bapak ini bagusnya nanti kalau udah tahallul gundul habis. Ya, walaupun saya dengkul ya. Kalau saya milih yang bagian kurang guna sebetulnya, motong sebagian aja. Kalau gundul takutnya pas di pengajian mau. Kemudian yang kedua, mulai mencukur dari bagian kepala yang kanan sambil menghadap kiblat, karena di seluruh Masjidil Haram ada garisnya kiblat itu, karena kan itu melingkar juga tanpa garisnya kan tahu kita. Kemudian membaca doa mencukur rambut. Bagaimana doanya? Allahu Akbar. Sama-sama Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ala ma hadana. Alhamdulillah. Ala ma an'amana bihi alayna. Allahumma hadhihi nasiyati. Tatakabbal minni. Waghfir dhunubi. Allahumma ighfir lil muhalliqina wal maksurina. Ya wasi'al maghfirah. Allahumma ihdib li bi kulli syarati hasanah wa afu anni bi sayyi'ah wa arfa li bi indaka darajah. Jadi di sini doanya, ya Allah, inilah umurku, terimalah dariku, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, ampuni orang-orang yang mencukur maupun orang-orang yang memotong. Wahai Zat yang luas ampunannya, Allah mahbutinku di syarat dan hasrat. Ya Allah, tetapkan dengan setiap satu helai rambut satu kebaikan. Itu rambutnya berapa? Wahai ini biasanya, dan hapuslah dariku dengan setiap satu helai rambut satu keburukan. Warfa'li biar intaga derajat, dan angkat satu derajat di hadapanmu ya Allah dengan setiap satu helai rambut itu. Nah, inilah orang-orang yang sedang istirahat. Dan terakhir, doa setelah tahallul selesai semuanya, udah cukur rambut, sudah potong rambut, baca doa selesai semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ala dikotu anama sikana. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa hadan wa firlana wa liwalidaina wa lijal muslimin wal muslimat. Segala puji milik Allah dan yang telah menunaikan dari kami manasik kami. Kita kalau menanti haji umrah lancar selesai, itu sejujurnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tambahkan kepada kami iman. Ini coba cermati doa yang kita baca selesai ibadah haji sampai selesai kita melaksanakan sa'i, apa yang diminta? Allahumma zidna imanan. Ya Allah, tambahkan kepada kami iman, wa yakinan dan keyakinan, wa aunan dan pertolongan, wa firana ampuni kami ya Allah, wali walidaina ampuni kedua orang tua kami, wali sair muslimin dan muslimat ampuni pula seluruh kaum muslimin dan muslimat. Selesai. Setelah tahallul, maka hal-hal yang diharapkan selama itu kembali dihalalkan. Nah, yang keenam adalah pelaksanaan rukun dari 1 sampai 5 tertib, itu menjadi hukum yang keenam, tidak boleh ditukar-tukar tempatnya. Artinya, kalau orang belum tawaf, yang belum bisa sa'i, sa'i itu dilaksanakan setelah tawaf. Oh, saya sa'i dulu, tempat tawafnya lagi penuh, saya kosong, saya sa'i dulu, tidak bisa. Tawaf dulu, selesai, baru sa'i. Dan kemudian, kalau kita hendak meninggalkan Mekah, bagi jamaah haji ada satu wajib haji, yaitu tawaf. Batas pelaksanaan, karena ini bicara orang, kalau yang haji ini adalah bagian daripada wajib haji juga, dibaca doa khusus untuk tawaf badan, ada doanya sendiri. Tidak seperti tawaf yang lain, ada 7 bacaan tiap putaran sendiri. Kalau tawaf badan 7 kali putaran bacaannya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Imawali dengan istilah Bismillahirrahmanirrahim. Tidak parahnya, parahnya. Pak banyak sih ya. Kaya Pak SBY. Nah, dulu Pak SBY itu nyatai. Pak SBY lagi, ini namanya istilah. Persis seperti ini. Di kaki kirinya adalah sudut Jaraswa, kanannya adalah lampu hijau. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikejut. Nah, kemudian jalan perjalanannya dari 7 itu bacanya sama Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Karena bayangkan ya, ini udah hampir 40 hari di tanah suci Mekah Madinah, kita udah mau pulang kampung ya, sudah ingat rumah, sudah ingat macam-macam ya kan. Udah benar-benar pengin pola wajahnya juga udah kebagi corak seperti hitam-hitam gitu. Hitam di wajahnya tapi putih di hatinya. Ada kebanyakan gosong di sana itu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mungkin bagi wajah, bagi manusia wajahnya dianggap kurang menarik karena sudah lama tercebur matahari di tanah suci. Tapi yang ibu-ibu tambah cantik di hadapan Allah. Yang bapak-bapak tambah gagah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh lagu antara apa masih ingin tetap di tanah suci tapi juga ingin kembali ke keluarga. Jadi galau gitu. Lah anak muda. Maka doanya itu begitu cara mati. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa rafa'an bi 'indika wa tibaan bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna alladhi farada 'alaika al-Qur'ana larudduka ila ma'ad. Ya mu'idu a'idni, ya sami'u asmi'ni, ya jabbaru ujurni, ya sattaru uskurni, ya rabbaru irhamni, ya raddadu urhumni ila baytika hadha warzuqni al-awda sultan al-awda arwatin wa tamarwatin ta'imuna abiduna sa'ihuna lirabbina abiduna sultan Allah wa'da wa hasra abda wa jabra zaba wa'da Allahumma fadni al-yabini wal-yasari wa min kudami wa min warai dhari wa min fawqi wa min dhati hatta tuwasilani ila ahli wa baladi. Allahumma awin alina sabara wa qina rahmatullah wa arrafina natuqal ard. Allahumma izhabna fi sabarina wa hukna fi ahlina ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Subhanallah. puji Allah. Alhamdulillah segala puji milik Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dan hanya itu wajib kecuali Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan kemaksiatan, tidak ada daya melaksanakan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad. Nah, ini tadi membuka sekarang apa yang mau kita sampaikan. Allah wa iman yang dikaya Allah, kami haji karena membenarkan iman kepadamu. Kami haji karena iman kepadamu ya Allah. Batasdikan kita bika karena membenarkan kitabmu. Kami baca dalam Quran ayat la'atimul hajja wal umrata wawban biartika. Kami haji karena memenuhi janji padamu ya Allah. Wajiban sedih nabika dan karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qur'an kelima ini ayat Qur'an. Innalillahi sumiyadzak. Qur'an Qur'an yang telah mengfatukan atasmu Qur'an. Qur'an kelima sungguh mengembalikan kepadamu kepada tempat kembali yaitu di akhirat. Makanya kita minta ya mu'idu a'idni wahai zat yang mengembalikan, kembalikanlah kami. Maksudnya kembalikan ke tanah suci Mekah. Nanti pada waktunya. Ya Sayyidul Asmini, wajah yang mau mendengar, dengarkanlah kami. Ya Jabbar Usyurni, wajah yang maha menutupi, tutupilah kami, tambal kekurangan kami. Ya Sattar Usturni, wajah yang menutup, tutupilah kekurangan kami. Ya Rahman Irhamni, wajah yang maha mengasih, kasihilah kami. Ya Rabdadu Urdubni, wahidat yang mengembalikan, kembalikan aku ila baitika hadza ke rumahmu ini. Warzuqni al-auda dan berikan rezeki kepadaku kembali. Kembali yang bagaimana? Tumbal al-auda kemudian kembali karwatin ba'da maradin berkali-kali setelah berkali-kali. Dari Allah. Amin. Amin. Coba amin hati. Tanah suci berkali-kali terpanam. Ya ada orang itu baru pulang suruh berangkat lagi. Ustaz sampai kecapean baru pulang umroh suruh berangkat lagi. Masya Allah. Adik saya itu udah umroh berapa kali? 55 kali. Masya Allah. Nah, memang petugas umroh. Tidak punya capa. Kemarin baru saja mendampingi Pak Ma'ruf Amin. Beliau dapat hadiah dari muhibbinnya. Mungkin melihat perjuangan beliau selama ini, pernah juga dikerjain oleh tim pengacaranya. Saya suka nyebut nama orang itu. Akhirnya apa? Diberi hadiah oleh Allah melalui hambanya terpilih. Beliau, istri dan orang-orang dekatnya diberangkatkan. Kebetulan yang bertugas untuk mendampingi dari saya pulang dari sana langsung diangkat menjadi staf khususnya ketua UI dan ketua Prodi sampai Depo. Alhamdulillah jadi dekat dengan kiai. Itu mungkin apa ya bagian daripada ijabah doa ketika kehormatan supaya kita kembali dan kembali ke tanah suci. Ada jamaah umroh itu baru selesai turun dari pesawat udah daftar lagi. Masya Allah. Ini doa ini makanya kita pelajari dulu. Belum dapat ya. Nanti kok udah dilunasi WNA-nya nanti dibagi tas bersama dengan tas itu akan ada doa-doanya. Ada buku-buku. Moga-moga begitu. Kalau selama ini kan begitu. Dua standar yang dari Departemen Agama. Warzuqnil auda tsummal auda karatin ba'da marrah. Berikan isi kepadaku kembali kemudian kembali berkali-kali setelah berkali-kali. Ta'ibuna barang-barang ta'ibuna alabibuna sa'ibuna liwa rabbina hamiduna sadaqa wa'da wa nasra abda wa jama'a zaka wa'da Allahumma batni an yamini wa an yasari wa an kuddami wa min warai dhahri wa min fawqi wa min dhati hatta tuwassilani ila ahli wa baladi Allahumma awin alayna as-safara wa'admilana bustal har Allahumma ishabna bisatayna wa'adunna fi'alina ya arhamar rahimin. Sudah selesai pulang kita ke rumah masing-masing dan kemudian siap-siap dipanggil Pak Haji dan Bu Haji, dan tidak usah dramatis kalau tidak dipanggil Pak Haji dan nengok. Yang lebih penting lagi adalah menyiapkan diri nanti pulang ngaji banyak orang datang minta doa, betul nggak? Maka selama di sini anda nyiapin doa walaupun pendek. Jadi jangan usaha tidak tukang doa, tidak pakai, tidak biasa, tidak tukang. Ini udah Pak Haji, ini Bu Haji, harus disesuaikan. Nanti latihan di sana. Anda modal doa walaupun pendek. Ini nggak apa-apa. Udah siap belum doa yang pada datang? Belum. Dan disiapkan. Ada khusus doa orang bulan haji mendoakan orang-orang yang datang apa silaturahim. Biar kelihatan mantep gitu. Ini tadi ini ngomong hajinya ikut mana sih? Belum tahu. Siapa sih ustadznya? Orang itu ustadznya ngajarin apa? Pulang haji kok bingung begitu? Udah jangan. Di bulan haji harus kelihatan pada cerdas-cerdas semuanya. Tapi tetap tahan. Ada pertanyaan? Masih ada beberapa menit sebelum istirahat. Ya, baik, silakan. Saya bertanya nih Pak, untuk melunasi apa aja syaratnya? Oh, itu urusan Pak Lai itu. Nanti urusan sama dia. Kalau sama saya bagian ibadah. Tenang aja, nanti ada penjelasannya. Pak Lai nanti dipanggil. Ada sesinya. Tenang aja, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Ya, tadi terkait setelah jumroh kan yang tanggal 10, terus kan kalau kita langsung tahu ibadah, sa'i, terus kan tahallul, itu berarti udah langsung ganti baju ya? Di mana udah ganti baju? Setelah lempar jumroh tohat, itu udah langsung tahallul awal. Tahallulnya dua kali untuk haji. Berarti di situ udah bisa ganti baju. Kalau ibu-ibu kan tidak ganti baju. Sampai baju terus gitu maksudnya. Oke, baik. Haji itu tahallulnya dua kali, tahallul awal, tahallul tsani. Maka kalau orang belum tahallul awal sudah sampai kepleset sama istrinya, batal hajinya. Harus ulang lagi tahun kapan gitu. Tapi kalau sudah tahallul awal tidak batal, namun wajib nyembelih unta. Baik, berikutnya. Ya silakan. Mana? Kasih dulu mic-nya biar coba. Ustaz, tadi kan doa-doa yang disampaikan itu sangat banyak dan panjang ya. Insya Allah nanti kita dipandukan di sini. Semua doa yang tadi saya sampaikan itu yang dibaca bersama-sama. Karena ini doanya ada di dalam buku doa. Saya cuma mengutipnya aja. Kalau doa yang lain-lain yang khusus dan sisi. Cuma apa-apanya sedikit. Mungkin kalau bisa temponya agak kurang. Oh, lain cerita. Ini kan kamu nasib. Kejar waktu, di sana lu aja pelan-pelan. Tenang aja. Waduh, ini mana sih gaji waktunya saya lihat jadi 30 menit. Nanti di sana kita akan ulang lagi sebelum hari hanya di Medina, di kita ngaji tiap hari kita dalamin betul maknanya juga pada terjemahnya Pak. Nanti dulu terjemah itu posisinya adalah setelah selesai doa baru kemudian terjemah mengerti bagian mananya, ya kan? Kalau kita pas tahu pas mengucapin tahu maknanya itu lebih kena ya. Ini berbeda kalau cuma terjemah saja tapi tidak tahu di mana. Allahu Akbar maknanya apa? Subhanallah maknanya apa? Nah, sama penahas nanti pelan-pelan. Malah kalau lu sambil ngantuk-ngantuk di ini udah capek, kira-kira udah baru jalan nih ya gak apa-apa ngantuknya kadang capean ibadah tenang, insya Allah baca pelan ya. Kira-kira semua orang bisa ngunci subhanallah subhanallah walhamdulillah di sini sambil ngitung detik. Kalau kurang perhitungan kita belum selesai udah detek suruh sholat gitu. Baik, makasih, berikutnya bagaimana? Kalau yang saya tahu dalilnya ya khairul thiyabi al-abyad, sebaik-baik baju itu warnanya putih. Jadi itu adalah warna yang utama, tapi bukan wajib. Saya belum tahu kalau kemudian ada dalil lain mengatakan misalnya warna apa gitu. Misalnya warna apa? Gak usah gak tahu tuh. Coba yang ngomong itu suruh ngasih dalilnya. Ya, ya gitu aja. Nah, kan mungkin namanya orang baca kadang kita belum sempat ketemu gitu. Ya. Karena iya kayaknya sih kalau lihat ini yang buruk juga bagi saya kalau ada keterangan seperti itu. Kecuali begini, kalau orang-orang Syiah, orang-orang Iran, memang baju perempuan tidak ada selain hitam. Emang sempurna sekali untuk orang berlut hitam itu. Itu misalnya, misalnya begitu. Memang lebih utama. Namun kalau masalah itu coba nanti akan saya teliti lagi apakah ada dalilnya atau sekedar semacam pendapat gitu. Kalau pendapat kan boleh-boleh saja. Misalnya mungkin maksudnya kalau dan putih itu tidak kelihatan kotornya apa-apa. Karena kan nanti kita ketika di Eropa kan duduk di pemana aja duduknya. Tapi memang kalau haji, apalagi lagi Eropa, udah nggak usah pikir penampilan. Ya, memang begitu. Bahkan nggak perlu juga nyisir-nyisir. Kalau nyisir, coba ada nyisir rambut biar keren. Ternyata nyisir di situ rambutnya. Nada sekor karena itu berarti merontokin rambut sengaja dengan nyisir kecuali rontok sendiri. Baik, ada lagi yang lain? Ya silakan. Ustaz, kalau tadi kan saya lihat ada yang menggunakan pintu Ka'bah ya, dan kalau saya lihat di foto-foto lain itu ada yang menempelkan diri ke diri Ka'bah ya. Itu mereka ngapain dan apakah ada filosofinya mengenai ya, betul. Kalau doa di mulut azam khusus doa di mulut azam kalau dapat memang begini khusus untuk doa di mulut azam kalau dapat nih ya, ini misalnya nih Haji Al-Aswad ini untuk apa? Doa di mulut azam bukan begini kalau bisa begini khusus cuma dua orang paling itu tiga orang yang bisa karena memang cuma segitu tempatnya. Nah makanya mereka-mereka yang seperti itu kalau memang berada di mulut azam memang itu ada dalil khusus untuk itu. Cuma kalau yang di luar itu ya kembali semula seperti ini. Nah namun mungkin ada yang tidak pas ketika misalnya di pintu Ka'bah tidak ada perintah begitu. Itu mau-maunya sendiri aja begitu. Baik, berikutnya. Ya, mic-nya mana nih? Pegang mic-nya dulu kayak orang syuting di TV gitu. Assalamualaikum Ustaz. Ibu-ibu, sabar Pak. Ustaz, pada saat penghilangnya seperti apa? Apakah kalau kita pakai odol yang ada di sini, kita masih pakai odol yang baik. ini sudah masuk wilayah tidak berdampak. Kalau kita mengambil sikap hujan angin hilang, keluar dari beda pendapat, pokoknya pas kita ihram itu udahlah, tidak usah itu penampilan. Kata orang, mulut saya kurang sedap, puasa juga begitu. Udah, kita lagi cari ridho Allah. Sebab penggunaan sabun, penggunaan pasta gigi, memang itu sabun pasta gigi bukan dimaksudkan sebagai parfum, tapi ada unsur parfumnya, betul? Mohon maaf ya, kalau orang-orang salafi itu mengatakan tidak apa-apa, karena itu bukan parfum, tapi mengandung parfum. Nah, tetapi kalau bagi kita-kita, daripada nanti kita berselisih pendapat, hujan alhamdulillah, keluar dari situ, tidak usah pakai. Nah, jadi kalau yang model begini ini sudah beda-beda pendapat, sudah satu tinggi itu. Kalau kiai-kiai kalangan NU yang tradisional, pokoknya sirikan kalau bahasanya itu. Anda tahu sirikan? Dijauhi yang benar-benar itu. Kalau saja ada sabun tanpa wangi, boleh pakai. Kalau ada juga, coba cari kalau pun ada pasta gigi tanpa unsur wanginya. Ada tak gitu ya? Ada Ustaz. Ada. Kalau ada. Ada. Pakai siwakan. Ya kayu siwak. Ya silakan. Jadi kalau bicara hukum, beda-beda pendapat dalam menilai. Tapi kalau biar kita itu tenang, tenteram, tidak ada ragu lagi, ini saya kira-kira melanggar kemarin untuk tidak, sudah tidak baik. Lalu pertanyaannya, memang kita butuh apa pakainya? Jadi kan sebenarnya tidak. Sehingga kita tenang, tenteram. Ibadah kita itu tidak terganggu oleh keraguan-raguan ataupun silang sengketa di antara orang. Baik, silakan. Ustaz, saya mau tanyakan adalah masalah dengan sholat idnya, Ustaz. Ini kan kita sudah tahlul awal, sudah mengganti baju, Ustaz, ya. Ihram kita sudah buka. Kemudian kita akan mengejar ke Makkah untuk tawaf ibadah. Dan pada saat itu kan kalau nggak salah adakan sholat id Idul Adha di Masjidil Haram. Nah, ini bagaimana waktunya, Ustaz? Khusus jamaah haji tidak disunatkan sholat Idul Adha. Dia pak istighfar di Jumratil Aqabah. Jadi jamaah haji itu lagi sibuk dengan urusan lebar Jumrah Aqabah. Ya itu amalannya, dan itu wajib haji. Sementara sholat Idul Adha itu sunnah. Itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak sedang haji. Sebagaimana puasa Arafah itu bagi yang tidak sedang haji, yang sedang haji ya amalnya cukup gitu. Tenang aja, dan sholat Idul Adha tidak apa, tidak dapat celah apapun, karena untuk jamaah haji amalannya di 10 Dzulhijjah itu adalah pagi-pagi kalau bisa lewat Jumrah Qabah, kemudian menuju ke Mekah di sholat Idul Adha sudah selesai, dia tawaf ifadah, dia sa'i, itu apa? Karena dia mesti ngejar sebelum maghrib sudah sampai ke Mina lagi. Ya, silakan. Ustaz mau tanya, itu doa banyak benar. Ada yang wajib sama yang sunnah nggak itu, Ustaz? Wah. Kadang-kadang bisa jadi, misalnya jalan dan sama rombongan hilang pula lagi. Catatan dia pertama. Itu dikit tuh. Oh, dikit ya? Doa itu dikit dibandingkan waktu yang disediakan. Tapi kalau doa itu dipandang dari catatannya berapa? Tapi kalau kita pandang, kita akan membaca doa dari ba'da zuhur sampai menjelang maghrib, nanti banyak nganggurnya. Kalau suasananya juga jadi jangan samakan suasana Arafah dengan suasana yang lain. Mungkin kalau kita sekarang ini ya lihat begitu kok panjang banget doa nanti di sana kok masih kurang ya, jadi suasananya. Tapi masalah doa. Ini ngomong-ngomong, mohon maaf, udah ikut manasik berapa kali? Dan masih pantas karena ini keterangan pada bagian awal, bukan kan? Makanya saya curiga ya, jalan-jalan mendatang baru. Alhamdulillah. Jadi sudah diterangkan pada bagian awal, yang namanya haji, umroh, tak ada satu bacaan, tak ada satu bacaan pun yang wajib. Yang wajib itu geraknya kita. Yang wajib geraknya kita mengelilingi apa? Bismillahirrahmanirrahim disunahkan. Doa-doa apapun silakan disunahkan. Nah, ulama yang cinta kepada umat sudah menyusunkan doa-doa yang utama berdasar guru-gurunya. Makanya kalau bapak ibu baca ini, nanti dengan orang Turki baca itu juga, orang Barisan baca itu juga, itu berarti ilmu sudah dari sumbernya, yang sumber-sumber dari mana ini. Nah, gitu. Kalau nak sendiri itu tidak beda, betul. Nah, itu contoh. Doa tidak ada satu pun yang wajib. Semuanya sifatnya adalah sunnah. Yang wajib kita umum di Arafah, diam di Arafah. Maksudnya umum di bagian wajib haji lebih terima. Seluruh bacanya disunahkan. Malah kita di sini lagi menunjukkan bapak-bapak ibu-ibu mulai kumpulin doa-doa karena waktunya mengajukan proposal kepada Allah, bisa jadi itu kesempatan pertama dan terakhir bagi kita. Nah, misalnya ada di antara kita merasa oh panjang banget, nanti saya kasih doa yang pendek. Ada doa yang simple ada. Cuma kan itu bagian belakang. Tenang aja, ada kok. Udah diantisipasi. Karena ada yang ada jawab panjang banget, ada yang pendek. Belum satu kali. Mulai sifatnya nih, menasiknya. Lama gitu. Setuju ya? Alhamdulillah. Yang penting kok, Pak. Mau baca yang panjang, mau baca yang pendek, yang penting kok. Jangan kok. Pahala tinggi, jangan ngomong gitu. Kita gak tahu masalah pahala. Karena itu masalah sesuatu yang sulit diungkapkan. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ketemu kekasih, ngomongnya pengen lama atau sebentar? Pengalaman. Di Arafah itu istimewa. Berjumpa dengan sang kekasih. Kalau dia ngerasa, maka tadi baca itu masih kurang. Ini ngomong lagi, ngomong apa ya? Bingung gitu ya. Nah, ini tadi doa-doa itu maksudnya menjadi apa semacam panduan gimana ngomong dengan maulah kita itu maksudnya. Baik, habis waktu ini masih ada, silakan pojok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanyakan Ustaz, ketika kita mencium Hajar Aswad itu kan punya sunnah ya Ustaz. Apakah dari detik itu memberikan kesempatan kita jemaah untuk bisa memberikan waktu untuk cium Hajar Aswad kalau memang diberikan mungkin Ustaz ada waktu tawaf wada itu apakah dikerjakan setelah tawaf wada kan tawaf perpisahan ya sekarang. Jadi apakah kita ketika meninggalkan takbir haram kita mengerjakan tawaf wada itu atau kapan? Baik. Bagaimana Hajar Aswad sudah hukumnya dan karena di sana tidak pernah sepi dan tidak pernah damai rebutan terus itu, maka untuk ini diserahkan kepada masing-masing jamaah mau ikut rebutan atau tidak, karena tidak mungkin bisa giliran. Saat ini bisa giliran kita antri. Kalau di Madinah kita mau ke Raudhah digilir, kita asal berdiri di situ nanti ada waktunya. satu rombongan, buka pintu, tutup lagi, masuk, tutup lagi. Asal mau ngantri saja pasti kerobot. Tapi untuk hajat asmar tidak bisa. Kalau ibu ingin sekali ada yang menawarkan jasa ngantri nyium hajat asmar, awalnya nolongin, tapi setelah itu minta 400 real atau 500 real sebagai tanda jasa itu. Dan tidak lazim kalau kemudian misalnya ada satu rombongan jamaah mana memfasilitasi jamaahnya begitu. Oh kalau begitu jadinya, waduh kayak apa tuh Masjidil Haram. Makanya dalam hal ini nanti diserahkan pada masing-masing untuk apakah mau atau tidak rebutan nyium hajat aswad. Karena kadang-kadang begini ya, nyium hajat aswad disunahkan, tapi gara-gara nyium itu kadang kita dolim. Wah, mendorong, menyikut, menyingkirkan kepada jamaah yang lainnya. Maka kalau di nyium hajat aswad ada caranya nih bapak-bapak terutama, berusaha untuk sholat di dekat hajar aswad. Tapi sulit, caranya apa? Tawaf menjelang adzan, menjelang qomar, begitu qomar pas dekat jelek diri situ terus salah di situ, salam pun harus kecil gitu, bisa dikaitkan sulit. Tapi saya ada yang berhasil, jadi pas mau apa namanya sudah mulai adzan dia itu mau tolong mau tidak keliling aja, begitu pas qomar dia di situ. Nah begitu salam dan pakai doa lagi langsung cuma cara saja itu aman. Ibu pun gak akan bisa kan, ibu kan di belakang. Kalau saya gini bu, saya kalau lihat acara sholat masih ramai, alhamdulillah kiamat masih jauh. Dan saya belum pernah pernah saya ketika sama istri foto pingin di acara sholat santri udah dekat, terlempar lagi dan terlempar lagi. Dan akhirnya pak, alhamdulillah masih banyak yang kemudian di acara sholat. Kiamat masih jauh. Nanti menjelang kiamat acara sholat nganggur udah nanggur. Jadi lihat suasana. Kalau bisa nyium gak usah dramatis. Waduh luar biasa. Saya itu ketika nyium acara suatu ada yang melindungi saya. Malaikat, bukan malaikat itu polisi Arab itu. Malaikat segala sesuatu. Udah alhamdulillah. Jangan bikin panas orang. Nanti kalau semua pingin nyium acara suatu bisa dibayangkan acara suatu cuma secuil di situ, sejuta orang rebutan. Ada yang digotong dari samping hajar aswad mungkin terus nafsu, berubah, pingsan, keijet. Masya Allah, nanti lihat cerita. Saya pernah ngamatin, semalam saya amatin kapan hajar aswad kosong, tidak ada. Mungkin malam-malam berangkat sepi, tambah ramai. Alhamdulillah, Allah atur itu perjalanan manusia mengitari Ka'bah dan termasuk cium hajar aswad. Sepi itu pas sholat saja, itu pun pas sholat terus ibu ada program di majelis itu nanti diatur ya sama karunya, sama karunya karunya kan nanti diatur. Karun itu kan memimpin 10 orang, jadi 10 orang tambah satu karun jadi 11. Nanti di dalam satu rombongan ada berapa berarti? Ada 4 karun. Ada 4 regunya. 4 regu, pimpinannya 4, tambah pembimbing 1. Jadi 1 jadi 45 orang. Nanti itu, kalau mau program nyium hajat aswad, omongin yang regu saja. Kebanyakan makin susah, betul kan? Tujuh gitu. Nanti saya bagian motret ya. Kan saya sudah motret gitu. Ini kan foto-fotonya saya angkat itu, ini nanti cari itu. Waduh, dramatis. Setuju begitu pakai motret saya nanti? Ada lagi yang lain? Naik? Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait program Bidul Tauhid, kalau yang tawaf ifadah itu dilaksanakan pada jumlah korban atau pada akhir-akhir Pak? Ya, karena kita ikut ajib, selama ini ajib selesai jumlah korban langsung jalan toh motor. Selanjutnya? Yang mau ikut, ikut. Kalau yang merasa kira-kira capek, lelah, ya ke tenda. Nah, tenda di Mina itu nanti kalau mau pada hari berikutnya atau kalau mau simpel pas selesai mampir di Mina baru sampai ke Mekah lakukan tawafnya dan sa'inya. Selanjutnya di pada hari Tasrik kan kita cuma melempar jumlah kecil saja. Betul. Sholat pun kita kosor kan. Ya. Di program Doa Baik ada program pengajian atau? Oh itu pasti itu. Makanya kita itu isinya di sana itu sholat ngaji lempar jumroh itu ya. Dia kita di situ. Yang terakhir Pak Halim, saya pernah dengar kalau nggak salah yang afdolnya itu yang motong itu setelah yang sudah tahlul sebelumnya. Iya. Ya, tadi kan disebutkan kalau kita itu mau nolong orang, misalnya pembimbing mau seperti komandan saya umroh, semua jamaah bapak-bapak saya yang motongin rambutnya ketika tahlul, ya kita harus tahlul sendiri dulu, baru kemudian kalau mau menahlulkan orang, suami mau nahlulin istri, ya setelah tahlul sendiri, jangan sampai belum tahlul untuk sendiri kemudian sudah tahlul orang. Menurut satu pendapat dia termasuk kena dampak. Baik, kalau masalah program kajian itu salah satu dari para amil di Darut Tauhid, baik dengan hakim atau dengan para ustaz yang lainnya. Habis waktunya. Para jamaah yang mulia, alhamdulillah, mengenai umroh dan haji secara garis besar sudah kita selesaikan. Kalau ada buku coba dicermati lagi, dan kalau ada perbedaan pendapat disimpan saja, nanti bisa dibahas karena namanya ilmu itu sangat luas ya. Pasti akan ada berbagai macam pandangan. Saya dulu pernah haji dengan Malik Syafi'i Jami dengan Ibnu Tafsir, satu kitab judulnya Mizanul Kubra. Di pinggir kitab itu ada kitab lagi namanya Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil Aimmah. Jadi perbedaan pendapat di kalangan para imam, para ulama mujtahid itu menjadi kasih sayang bagi umat. Perbedaan pendapat karena apa? Perbedaan pandangan terhadap dalil itu malah karunia bagi umat punya pilihan-pilihan, ada ruang-ruang. Sehingga pernah terjadi ada orang haji, gimana hajinya sah atau tidak? Menurut pendapat ini tidak sah, tapi ternyata ada pendapat yang sah. Nah, itu kita bisa ikut di situ dengan konsekuensi apa begitu? Jadi jangan sampai perbedaan pendapat dalam hal fikih diperbenturkan, tapi justru dipahami untuk menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Kalau kepada umat lain kita katakan lakum dinukum bayati, kepada semua muslim kalau beda di dalam beberapa hal amalan kita katakan lana amaluna walakum amalukum. Yang jelas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas semua yang berkenan, soal bertemu pada manasik yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.